إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan daripada penjelasan tentang adab yang ke-33 dari adab bersifat tarfu'uduri da'wah allati fiha tidak menghadiri undangan yang terdapat padanya kemaksiatan. Di situ Syekh Al-Albani membawakan 3 hadis. Dan 3 akal. Hadis yang pertama telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam rumah Ali bin Abi Thalib karena di dalamnya terdapat gambar daripada makhluk bernyawa. Hingga di saat beliau hendak pulang kembali dikejar sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ditanya, apa yang menyebabkan anda ingin pulang ya Rasul? Beliau menjawab, inna fil bait syafran fihi tasawwur, di rumahmu terdapat tirai yang ada gambarnya. Wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi tasawwur, dan bahwa malaikat tidaklah masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya gambar-gambar. Gambar daripada makhluk bernyawa. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah memberikan numruqah, sejenis bantal yang digunakan untuk sandaran. Dan bantal tersebut bergambar dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana umumnya pada bantal-bantal yang ada bermotif. Di antara motifnya adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah SAW hanya berdiri di ambang pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Dan tampak pada raut muka beliau ketidaksukaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasul, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya, apa yang telah aku perbuat daripada dosa? Maka beliau menjelaskan tentang alasan kenapa beliau tidak masuk rumah. Alasan sebenarnya adalah karena para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya gambar-gambar. Akan tetapi beliau menyebutkan yang pertama adalah tentang perkara gambar itu sendiri, bahwa para pelukis yang menggambar daripada gambar-gambar ini mereka akan diadab pada yang dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, padahal mereka tidak akan bisa menghidupkannya selama-lamanya dan mereka terus mendapatkan siksa. Maka didahulukan kalimat ini sebagaimana kemarin telah dijelaskan ini untuk menekankan akan bahaya daripada gambar pada pelakunya. Dan alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak masuk ke dalam rumah adalah sama seperti alasan terhadap Ali bin Abi Thalib, yakni karena para malaikat adalah masuk ke dalam rumah yang ada padanya gambar-gambar. Sayyid, masih tersisa kalimat yang belum terbaca kemarin. Famada tola hatta akhrajtuha, kata Aisyah. Maka beliau tidaklah masuk ke dalam rumah hingga aku mengeluarkannya, mengeluarkan daripada bantal yang sejatinya diperuntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibeli oleh Aisyah untuk beliau dijadikan sebagai sandaran. Tetapi justru itu yang menyebabkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke dalam rumah karena adanya gambar. Abawi rahimahullah menyatakan, dinukil oleh Asy-Syaibani dalam Futnah, fihi dalilun ala anna man du'iya ila walimah fiha syai' minal manakir wal malahi fa innal wajib an la yajib. Padahal terdapat dalil bahwasannya siapa saja yang diundang kepada acara resepsi walimah, di mana di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran dan permainan-permainan yang melalaikan, maka wajib untuk tidak didatangi. Illa an yakuna mimman law hadara rafa' bi hudurihi aw bi nahyi. Kecuali orang yang seandainya dia itu hadir, maka perkara tersebut akan ditinggalkan. Kemungkaran-kemungkaran tersebut akan ditinggalkan dan diangkat darinya dengan sebab kehadirannya atau dengan sebab larangan darinya. Dan istidlal ini sangat jelas sekali, karena bisa jadi orang yang melakukan kemungkaran dia tidak tahu hukumnya. Di saat kemudian ada orang alim yang memang diakui akan keilmuannya, didengarkan suaranya, dipatuhi ucapannya dan perintahnya, maka kemungkaran-kemungkaran tersebut sirna disebabkan hanya sekedar kedatangannya. Kemudian dijelaskan akan hukum permasalahannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha alasan kenapa beliau tidak masuk ke dalam rumah, dan seketika itu kemudian kemungkaran yang terjadi pun sirna dengan kehadiran beliau. Qultu, aku katakan, yakni Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa dhahiru hadzal hadits mukhalifun li hadits Aisyah al-Abi fil mas'alah 38. Dan zahir daripada hadis ini menyelisih daripada hadis Aisyah yang akan datang pada masalah yang ke-38. Fa inna fihi ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam istamala sitr allati fihi suwar ba'da'an qutti'a wa umila minhu wisadatan. Pada hadis tersebut, yakni hadis yang akan datang nanti, menunjukkan bahwasannya tirai atau korden yang terdapat gambar padanya setelah dipotong-potong kemudian dimanfaatkan, tidak dibuang, dibuat menjadi bantal-bantal, menjadi dua bantal. Di sini bantal yang ada gambarnya dibuang. Dalam hadis yang akan datang nanti, tirai ada gambarnya dibikin bantal. Nah, bagaimana ini seolah-olah bertentangan? Sisi penentangannya dari mana? Dari sisi bantal pun tidak boleh ada padanya gambar. Sedangkan tirai tadi, kenapa kok dibuat menjadi bantal? Padahal tirai tadi kan ada gambarnya. Begitu. Ini sisi adanya prediksi. Sehingga saya menyatakan bahwasanya zahir pada hadis ini menyelisih daripada hadis Aisyah yang akan datang. Kenapa? Karena pada hadis Aisyah yang akan datang, tirai yang ada gambarnya oleh Aisyah dibuat bantal. Ya, tentunya tetap ada gambarnya juga di situ. Begitu. Amma hadza fa innahu yadullu ala annahu sallallahu ankara dzalik. Di sini Rasulullah SAW mengingkari adanya bantal yang ada gambarnya. Nah, sekarang sisi mengkompromikan hadis. apa yang dilakukan oleh para ulama kita dalam mengkompromikan hadis ini. Karena tentunya hadis satu dengan yang lain tidaklah saling bertentangan, dan itu difahami betul oleh para ulama. Waqad haka al-hafiz fil fath fil jam'i bainal haditsain aqwalan 'anil ulama. Dan al-hafiz di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan sekian banyak sisi-sisi bagaimana para ulama mengkompromikan hadis-hadis ini. Wa dzakara huwa min 'indihi. Dan kemudian al-hafiz sendiri memberikan pendapatnya. Wajhan, satu sisi, ya ini satu sisi pendapat. Wajhan akhar, sisi pendapat yang lain dari dirinya sendiri. Wahuwa, yaitu anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lamma qata'at as-sitra wa qa'al qata' fi wasti surah matalan. Aisyah di saat kemudian menggunting ataupun memotong-motong tirai tersebut, dipotong pada pas pertengahan-pertengahan gambarnya itu. Jadi gambar-gambar yang ada makhluk bernyawanya itu dipotong-potong. Pas kepalanya disigar-sigar begitu sehingga sudah tidak lagi bentuk. Fa kharajat an hayatiha, sehingga keluar daripada bentuk sebelumnya, bentuk asalnya. Ya ini sudah tidak beraturan lagi, tidak berbentuk gambar-gambar makhluk bernyawa. Falihata sara yurtafaq biha, dan karena itu jadilah bisa untuk dipakai dengannya. Qal al-hafidh menyatakan wa yu'ayyidu hadzal jam' al-hadits alladhi fil bab qablahu fi naqdi suwar wa ma sayati fi hadits Abi Hurairah wallahu a'lam. Dan cara mengkompromikan ini adalah yang terbaik, ya, dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya, yakni hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, yang menunjukkan bahwasannya gambar itu dirusak. Juga ditunjukkan oleh hadis yang akan datang pada hadis Abu Hurairah, yakni di dalam kitab Fathul Bari. Wallahu a'lam. Qultu, aku katakan, ya, ini Al-Albani rahimahullah, wa hadza jam'u la budda minhu. Dan pengkompromian seperti ini daripada hadis tidak bisa tidak, memang harus demikian dikompromikannya. Liziyadatil akhirah, karena adanya ziyadah akhir daripada hadis. Fa innaha shariha fil man' min isti'mali wisada al musawwar. Tambahan akhir di situ adalah fama dakhala hatta akhrajtuha. Beliau tidak masuk sampai aku mengeluarkannya. Maka di situ terdapat larangan untuk menggunakan wisadah yang ada, yang menggunakan bantal yang ada gambar makhluk bernyawanya. Walau kanat mumtahanah, meskipun direndahkan, ya ini dijadikan tempat duduk, dijadikan tempat sandaran, ya, sesuatu yang direndahkan seperti karpet, keset, ya, sendal, itu kan sesuatu yang direndahkan. Karena ada pendapat di antara yang berpendapat demikian dari kalangan dolun adalah al-qardom, boleh gambar itu kalau tidak dimuliakan, tidak dipajang, ya, tapi dipakai untuk sesuatu yang rendah seperti keset, karpet, diinjek-injek, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena ilahnya adalah nanti diagungkan dan menjadi sarana kepada kesyirikan, sehingga di saat direndahkan seperti itu ilahnya hilang. Padahal ilahnya tidak hanya itu saja. Ilahnya tidak hanya itu saja. Di antara ilah yang disebut oleh Rasul, malaikat tidak mau masuk kepada rumah yang ada gambarnya secara mutlak seperti itu. Di antara ilahnya bahwasanya perkara tersebut, ya, hukumannya sangat berat di akhirat. Menggambar itu sendiri hukumannya sangat berat. Ya. Kalau sesuatu dari hasil yang diharamkan dan bahkan diancam dengan ancaman yang berat, maka sesuatu tersebut tidak boleh dimanfaatkan, digunakan. Meskipun untuk sesuatu yang dihinakan, diinjak-injak. Sehingga Syekh Al-Albani ingin menegaskan hal tersebut, memberikan bantahan kepada orang yang berprasangka dan beranggapan boleh kalau direndahkan. Illa idza lam yumkin tanghiruha illa bi itlafi tsaub awil mata. faqad yuktafar dalika muhafadatan 'alal mal. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk dirubah, tidak memungkinkan untuk ya tadi di apa dirusak daripada gambarnya, karena gambar tersebut terlalu banyak. Misalnya kalau mau dibuat dengan misalnya dibuat yang lain, tidak bisa untuk menyelamatkan daripada gambar, apa untuk bisa menghancurkan gambar-gambar tersebut semuanya. Kalau dihancurkan gambarnya semuanya, maka akan hancur menjadi serpian-serpian kain yang tidak bisa dimanfaatkan. Memang harus dibuang kalau seperti ini. Contoh misalnya kainnya itu motifnya ya bergambar dengan gambar misalnya kodok atau binatang-binatang itu kecil-kecil buahnya gitu, mau dipotong bagaimana tetap masih akan tinggal di situ gambarnya, nggak bisa. Kalau seperti ini ya sudah, memang tidak ada jalan lain kecuali untuk dibuang. Adapun jika masih bisa untuk dimanfaatkan, misalnya gambarnya adalah orang tapi besar, satu gambar orang, ya kepalanya disigar begitu, potong-potong, matanya jadi satu sebelah sini sebelah sana, sudah selesai, bisa dimanfaatkan. Atau yang dibuat bagian kepalanya sudah dibuat gitu, pun tempel dengan yang lain. Kalau dibalik belum mencukupi. Kalau dibalik masih belum mencukupi. Masih tersimpan di situ yang suatu saat masih bisa untuk jadi masalah ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena perintahnya itu dihapus atau dibuang, bukan dibalik. Dan tentunya juga pada saat itu memungkinkan untuk dibalik, tapi tidak dilakukan dibalik. Tayyib, demikian penjelasan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ats-Tsalits, hadis yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqudanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah benar-benar dia duduk pada satu hidangan yang diedarkan padanya khamr. Duduk saja enggak boleh, apalagi pestanya sambil berdiri. Standing party dengan khamr. Kebanyakan kalau pesta-pesta miras itu, pesta-pesta orang kaya, mereka memang dalam pesta tersebut disediakan minum-minuman keras. Kebiasaan orang barat yang sedikit banyak telah ditiru oleh kaum muslimin, standing party dengan pesta berdiri sambil minum minuman keras. Kalau ini minum minuman segar, bukan keras. Insyaallah. Marin, Ribun, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib. Beliau menyatakan, wa 'ala ma dzakarnahu jara 'alaihi 'amalus salaf salih radhiyallahu anhu. Dan berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, yakni tidak menghadiri daripada acara-acara yang terdapat padanya kemungkaran-kemungkaran, meskipun sifatnya undangan, meskipun undangan tersebut menyebutkan secara person, nama kita disebut, keluarga kita disebut, tetap tidak boleh menghadirinya. Dan saya menyatakan bahwasannya hal tersebut sejalan dengan apa yang diamalkan oleh salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Fasilatu ala dzalika katsiran jiddan. Dan contoh-contoh akan hal tersebut banyak sekali. Asar-asar daripada para salaf itu banyak sekali. Fa aktasiru ala ma yahduruni al'an minha. Maka aku akan tunjukkan contoh yang saat ini ada di benak saya, dalam artian ya ini sesuatu yang memang beliau tidak perlu harus mencari-cari sesuatu yang bisa langsung disebutkan di sini. Di antaranya adalah yang pertama, Athar An Aslam Maula Umar, dari Aslam, bekas budak Umar bin Khattab. Aslam ini nama bekas daripada hamba sahaya milik Umar bin Khattab. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina qadima Syam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini di saat beliau menjadi khalifah, hina qadima Syam, pada waktu beliau datang di negeri Syam, fa sana'a lahu rajulun minan Nasara, maka seseorang dari orang-orang Nasrani yang ada di negeri Syam tersebut membuatkan untuk beliau makanan, membuatkan hidangan. Faqala li Umar, lantas lelaki dari kalangan Nasrani tadi berkata kepada Umar, inni uhibbu an taji'ani wa tukrimani ant wa ashabu, sungguh saya sangat berharap Anda bisa mendatangi saya dan sebagai bentuk kemuliaan besar bagi saya jika Anda bisa menghadiri undangan saya ini, Anda dan rekan-rekan Anda. Demikian ucapan daripada lelaki beragama Nasrani tadi. Wa huwa rajul min ulama Isyam, sedangkan dia ini lelaki dari kalangan pembesarnya orang-orang Syam, orang yang memiliki kedudukan di situ, mengundang Umar bin Khattab tentunya ya dalam acara mereka di gereja. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, inna la nadkhul kana isakum min ajli suwar allati fiha, tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi Umar bin Khattab menyatakan, kami tidak bisa masuk ke gereja-gereja kalian karena adanya gambar-gambar di dalamnya. Adanya gambar-gambar itu menghalang Umar bin Khattab dan para sahabat untuk masuk ke dalam gereja. Bayangkan, padahal beliau adalah khalifah yang memiliki kuasa. Akan tetapi diundang dengan undangan kehormatan, tidak mau menghadirinya. Bayangkan dengan tokoh-tokoh umat Islam pada saat ini, sebagian mereka berbangga karena kedekatannya dengan para pendeta, karena diberi kesempatan untuk bisa berkhutbah di hadapan orang Nasrani, bahkan bangga dengan undangan-undangan mereka di gereja-gereja tersebut. Bergantian khutbahnya setelah Felix Johannes, kemudian baru dia Kiai Plan. Setelah pendeta Franciscus Caverius, kemudian Ustadz Bulan. Allah Ustadz. Demikian terjadi. Asy'ari Al-Albani rahimahullah menyatakan, wa'lam, ketahuilah, anna fi qaul Umar hadza dalilan wadihan ala khata ma yaf'aluhu ba'dul masyayikh min al-hudur fil kanais al-muntali'ah bisuwar wa tamatsil. Ketahuilah bahwasannya pada ucapan Umar ini terdapat dalil yang sangat jelas akan kesalahan apa yang dilakukan oleh sebagian masyayikh. Kalau di sini sebagian ustaz, sebagian kiai, sebagian tokoh-tokoh, tokoh-tokoh agama, toma, yang menghadiri undangan-undangan di gereja-gereja, di mana di dalam gereja tersebut penuh dengan berbagai macam gambar-gambar bahkan patung-patung. Yang namanya gereja, walaupun kita belum pernah masuk ke dalamnya, tapi berita sangat masyhur bahwasanya di dalamnya ya, gambar berbagai macam, gambar-gambar banyak sekali gitu maksudnya, gambar bayi, gambar orang yang membawa bayi, gambar perempuan yang diyakini itu adalah Bunda Maria mereka. Maryam atau Maria kalau bisa? Maria. Maria tanpa M, Maria. Bunda Maria. Tayyib. Waqad yakun mustayyib, sampai mana tadi Anda baca? Istijabatan minhum li raubati ba'dil mas'ulin, sebagai bentuk pemenuhan terhadap keinginan sebagian staf-staf pemerintah atau selain mereka. Ini bagaimana ini undangan dari orang-orang staf misalnya. Bahkan yang terjadi kalau di tempat kita ini, yang mengundang ya pihak gereja, betul-betul pihak gereja. Tidak ada kaitannya dengan tugas kepemerintahan, tidak ada kaitannya dengan mas'uliyah, tugas mereka menghadiri dengan sukacita dan bahkan dengan bangga. Walaita annal amra waqafa 'inda hadha had, dan duhai seandainya perkaranya hanya sampai pada masalah ini saja, sekedar hadir, datang di sana hadir, itu pun sudah perkara besar karena di sana terdapat kemungkaran besar, ya, gambar-gambar dan patung-patung tanpa mereka berbicara sepatah kata pun, memberikan pengingkaran. Akan tetapi ternyata tidak hanya sampai di sini. Walakinnahum 'ala asafus syadid, akan tetapi mereka sungguh sangat disayangkan sekali, sungguh sangat ironi. Yasma'una kalimat al-kufr wa dhalal, mereka mendengar kalimat-kalimat kufran dan kesesatan. Min ba'dil mutakallimina fiha, dari sebagian para pengkhutbah-pengkhutbah di dalamnya. Waqad yakunu musliman, bahkan terkadang yang berbicara itu muslim, diberi kesempatan seorang muslim untuk berbicara, untuk tokohnya bergantian dengan mereka. Tsumma yamsitun wala yantiqun, kemudian mereka diam, bungkam dan tidak berbicara sama sekali. Padahal mereka tahu bahwa itu ada kekufuran yang disampaikan. Kalau beliau mengatakan itu sesuatu yang sangat luar biasa karena mereka diem, bungkam, ya, kita lebih ngenes lagi dengan keadaan sekarang ini yang kita saksikan, ya. Bahkan tidak hanya sekedar diam, seolah-olah memberikan takrir dan semangat kebersamaan, menampakkan keceriaan, kegembiraan yang disebutkan tentang kisah, misalnya kisah tentang kelahiran Yesus, kematian dan semisalnya. Itu adalah perkara-perkara kekufuran yang mereka yakini sebagai trinitas. Wala yudhiruna hukma syar'i fi dzalik, tanpa menampakkan hukum syariat pada permasalahan ini. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Mithla qawli ba'dihim, semisal ucapan sebagian mereka, innahu la faqa baina muslim wa masihi, bahwasanya tidak ada perbedaan antara seorang muslim dengan seorang beragama Nasrani, pengikut Al-Masih. Ad-dinu lillah wal watan lil jami', agama itu untuk Allah dan negeri ini untuk semuanya. Wa hakama akharin bisyahadah, iman laisa musliman, bahkan sebagian mereka menghukumi syahadah, syahid, padahal bukan muslim dikatakan sebagai syahid. Ma'ain ilmihim anal muslim nafsahu la yakum lahu bisyahadah illa la yakum lahu bisyahadah illa bisyurut ma'rufah ladaihim, padahal mereka tahu bahwa seorang muslim, bahkan muslim itu sendiri tidaklah dihukumi dia mati kemudian matinya itu mati syahid kecuali dengan syarat-syarat yang ma'ruf di sisi mereka. Sehingga ada istilahnya, sebutan kalimat almarhum, almarhumah, itu apa artinya? Yang dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Dan itu kepada seorang muslim yang meninggal dunia disebut almarhum sebagai bentuk doa, semoga dirahmati. Tetapi kepada orang kafir tidak boleh. Kepada orang kafir tidak boleh. Ini mendatangi gereja karena kematian pendeta pulang misalnya, almarhum pulang, nah, tidak boleh seperti itu. Dia disuruh memberikan kata pengantar dan sebagainya, akhirnya juga memberikan kalimat almarhum tadi. Wallahul musta'an. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qad tanika min al-mukhalafat dan mukhalafah-mukhalafah yang lainnya. Wallahul musta'an. Dan itu terjadi di negeri kita ini. Ini yang pertama, atar yang pertama. Ba, atar yang kedua. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri. Anna radulan shana'a lahu ta'aman. Bahwasanya seseorang membuatkan untuknya makanan. Fada'ahu. Lantas laki-laki tadi, ya, seseorang tadi mengundang Abu Mas'ud. Faqala, maka Abu Mas'ud mengatakan, afil bait surah, apakah di rumah, jadi di rumah kamu ada gambar? Qala na'am, dijawab iya ada. Fa'ba anjadkula hatta kasara surah. Maka Abu Mas'ud tidak mau untuk masuk hingga kemudian menghancurkan gambar-gambar tersebut. Suma dahola, kemudian baru masuk. Ada gambar apa enggak di rumahmu? Ya ada. Saya tidak mau masuk kalau masih ada gambar di rumah. Ya, akhirnya diambili, dihancurkan, baru kemudian masuk. Demikian para sahabat Rasul, ya, generasi terbaik umat ini, yang dikatakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Jadi teladan utama dalam setiap kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Qala al-Imam al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, la nadkhul walimatan fiha tiblun wala mi'zaf. Kami tidak akan masuk kepada acara walimah yang di dalamnya terdapat gendang dan mi'zaf. Mi'zaf ini sejenis gitar atau tambur. Kalau ada gendang ini, nah itu tidak boleh dihadiri. Apalagi musik campur sari, sudah macam-macam di situ, tidak hanya gendang saja sudah. Ada gitarnya, ada sulingnya, ada ini, ada itu, macam-macam sudah. Wallahu musta'an. Sekedar gendang ataupun gitar saja, tidak mau untuk menghadirinya. Wallahu musta'an. Baik. Demikian adab yang ke atau masalah yang ke-33 daripada perkara-perkara terkait dengan adab sifat. Sebelum kita masuk kepada yang ke-34 ini, cukup panjang sekali pembahasannya. Ya. Untuk yang ke-34 ini mungkin ada pertanyaan dari antum. Ya. Hukum makan dan minum sambil berdiri. Hukum makan dan minum sambil berdiri. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa hukumnya makruh. Dalam riyadhus shalihin hukumnya makruh. Ada larangan-larangan di sana dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Bahkan kalaupun dalam keadaan lupa kemudian ingat, maka hendaknya dimuntahkan sampai begitu. Akan tetapi di sana ada pula hadis-hadis yang menunjukkan beliau pernah minum sambil berdiri pada keadaan-keadaan tertentu. Dan juga para sahabat menyatakan kunna na'kul wa nahnu namshi fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami makan dalam keadaan kami berjalan, tidak hanya berdiri, berjalan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nisbat di masa Rasul berarti itu sepengetahuan beliau. Dari sisi ini maka bisa dinyatakan wallahu a'lam bishawab, ya, tentunya terlebih hal tersebut untuk di orf di masyarakat kita itu juga kurang bagus, kurang baik. Didukung daripada itu, maka pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah itu pendapat yang kuat. Dan sepantasnya bagi kita, terutama para pendakwah dan juga ikhwah, untuk menjaga adab-adab tersebut di kalangan masyarakat. Hal tersebut kenapa? Ya, akan berimbas kepada dakwah. Berimbas kepada dakwah. Setelah haji makan malah sambil lari-lari, kelihatan jelek pada pandangan masyarakat. Sedangkan lapar itu adalah hal yang baik. Rasulullah SAW banyak di hadis-hadisnya beliau memberikan teguran ataupun memberikan peringatan, sampai bahkan menyuruh untuk memuntahkan. Maka dikompromikan oleh Nawawi dan dinyatakan hukumnya tidak sampai pada taharah, tetapi itu suatu yang dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Bagaimana dengan gambar-gambar kartun? Gambar kartun, gambar kartun itu macam-macam, ya. Gambar kartun macam-macam. Ada gambar kartun yang dia sangat mirip sekali dengan makhluk hidup. Maka yang seperti ini sama hukumnya, walaupun kartun, sama hukumnya. Kalau gambar bis ada matanya, Thomas. Ya, gambar bis ada matanya, mobil ada matanya, kemudian lombok ada matanya, ada kakinya bisa berjalan. Maka yang seperti ini tidak ada dalam makhluk Allah yang seperti ini. Kalau abstrak, maka dalam hal ini yang seperti tadi dicontohkan maka tidak mengapa. Banyak. Ya, Allah alam untuk dan gambar-gambar yang kartun tadi seperti itu pernah dicontohkan kepada Syekh Abdullah Bukhari dan ditunjukkan gambarnya, maka beliau mengatakan seperti ini tidak mengapa. Hanya saja sekali lagi ya, terkait dengan perkara-perkara seperti itu untuk anak-anak. Jadi kalau untuk orang dewasa kok senang dengan gambar-gambar yang seperti itu, nah ini perlu tidak pantas. Terlebih untuk thalabul ilm di ma'had, ya kita memang perketat, bukan karena hukumnya kita nyatakan haram, karena perkara haraman ini sama saja dengan penghalalan. Artinya mengharamkan sesuatu yang halal itu beratnya sama dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Sehingga kita berhati-hati dalam masalah ini. Hanya untuk para thalabul ilm yang mereka nantinya diharapkan sebagai para dai, sehingga dalam perkara-perkara tersebut ya harus lebih berhati-hati. Jadi sinetron, tapi tidak suka nonton sinetron loh. Oh, alhamdulillah. Itu ada permainan pencak bubur. Ada wali juga cuk, gimana tatunya? Ya. Jadi pertanyaan yang Anda tangkap bahwasannya apa hukumnya acting pernikahan dalam acara-acara sinetron dan perfilman, begitu. Nah, tapi jangan mendaftar ya. Iya. Dan jangan menonton. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hukumnya. Bukan hukum sinetron, bukan hukum filmnya, tapi hukum acara tersebut. Apa? Hukum berakting melakukan ijab kabul pernikahan dalam sinetron. Kita berbicara hukumnya ini. Apakah kemudian teranggap sebagai ijab kabul yang sah, kemudian menjadi suami istri ataukah tidak? Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jidduhun najib wa hasduhun najib." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya itu teranggap sebagai sungguh-sungguh, dan hazelnya, ya, bercandanya itu pun juga teranggap sungguh-sungguh. Artinya itu tidak ada istilah ini kan hanya main-main, ini kan hanya film, ini kan hanya sinetron, tidak ada. Ya. Rasul menyatakan jidduhun najib wa hasduhun najib. Kesungguhannya adalah sungguh-sungguh, main-mainnya juga sungguh-sungguh. Tiga tersebut adalah an-nikah, wat-tolak, war-rojah. Nikah, mentalak istri, dan rujuk. Sekarang permasalahannya, orang yang melakukan acting tersebut, ya, mereka apakah dalam hal ini terjatuh dalam mahdzur syar'i yang terdapat dalam hadis ini atau tidak? Ya, dalam artian, apakah mereka terhukumi mereka bermain-main dalam perkara syariat atau tidak? Kalau hanya berdasarkan hadis ini saja, mungkin bisa dikatakan demikian. Akan tetapi ada perkara-perkara lain yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah tersebut. Yaitu bahwasanya mereka dalam sinetron, mereka tidak mengatasnamakan diri-diri mereka. Ya. Kalau misalnya Fulan misalnya, ya namanya siapa? Saya mau pinjam namanya siapa? Joko. Ya. Nah, di saat dia memerankan dalam sinetron, dia sudah bukan lagi Joko namanya. Iya kan ya? Namanya sudah menjadi Hermawan misalnya. Sudah beda lagi, ya. Yang perempuan namanya Tutik. Di sinetron namanya sudah bukan lagi Tutik, sudah Sri. Misalnya, cuma misal saja, contoh saja. Ini yang menikah adalah Hermawan dengan Sri. Kan begitu. Hermawan dengan Sri. Nah, ya artinya di situ dari sisi ini tidak bisa dikatakan sah. Kenapa? Ada sisi maniknya, ada penghalangnya untuk dikatakan sah. Kalau seandainya mereka berdua ini Hermawan, kemudian siapa tadi itu Joko sama Tutik tadi, nah, dengan aslinya, nah ini mungkin bisa betul. Walaupun saya main-main, kok ini main-main, tetap bisa dihukumi sebagai serius. Karena hanya sekedar menghikayatkan, maka hukumnya sama seperti seseorang mencontohkan. Misal ya, contohnya itu kemarin saya dengar bahwasannya Mas Abdullah, misal juga Mas Abdullah ini, dia mengatakan kepada istrinya ucapan dia itu, nah, dengan menghikayatkan, istri saya cerai. Nah ini yang mengenal istri saya adalah saya cerai. Apakah kemudian istri saya ikut-ikutan tercerai karena saya mengucapkannya? Kan enggak. Ya yang diceraikan ya Mas Jok, siapa tadi itu Mas Abdullah tadi, istrinya Mas Abdullah. Kenapa? Karena menghikayatkan, sekedar menghikayatkan. Maka ini juga sama. Yang Hermawan tadi dia fiktif, tidak ada nyatanya. Demikian pula yang Sri tadi tidak ada nyatanya. Dia hanya sekedar ya, si Joko menghikayatkan dan si Tutik menghikayatkan saja, sama-sama hikayat. Sehingga dari sisi ini tidak teranggap, pernikahannya tidak teranggap. Akan tetapi hukumnya ya tetap perkara seperti ini munkar, ya. Terlebih perkara yang sakral seperti pernikahan hanya dijadikan main-main. Sehingga banyak fatwa dalam masalah. Bahkan ya sinetron itu sendiri dipermasalahkan, perfilman dan sebagainya. Tolong berusaha. Demikian yang bisa dijawab pada pertemuan kali ini dari pertanyaan. Ya. Masalah makan berjalan tadi, kalau mengendari motor atau sepeda itu masuk berjalan. Motor itu di sepeda mobil. Kalau motor itu masuk berjalan tidak. Makan di mobil. Ya, tergantung yang dimakan. Secara urut bagaimana? Karena sesuatu yang dimakan itu kalau misalnya permen, ya masih tidak ada masalah kan, permen dibuat gitu. Nah, sambil nyetir gitu ya, insya Allah nabas lah. Tapi kalau makan bakso sambil nyetir, nah ini yang muskilah nanti kayaknya. Ya. Jadi tentunya dilihat dari urutnya masalah juga dalam permasalahan seperti ini. Nah, kalau di dalam mobil, dia bukan yang nyetir, bukan apa-apa, mau makan, mau apa, yang tetap dia terangkat itu. Walaupun mobilnya jalan. Walaupun alam visual. Demikian. Jadi, mungkin itu yang bisa dijawab dari pertanyaan. Apabila benar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.